بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، لنلتقي شرح كتاب التوحيد باب 38. قال المؤلف الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. الآيات maksudnya masih ada dua ayat lagi yang tidak disebutkan di sini, yaitu wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallah wa ila ar-rasul ra'aital munafiqina yasudduna 'anka sududa fa kayfa idza asabathum musibatum bima qaddamat aydihim ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. An-Nisa ayat 60-62. Ayat ini dan ayat-ayat berikutnya berkaitan dengan celaan Allah Subhanahu wa taala terhadap mereka yang meninggalkan hukum Allah Subhanahu wa taala dan justru bertahkim atau berhukum dengan hukum selain Allah yang merupakan kebatilan atau dikenal dengan hukum taghut, karena taghut itu artinya kullu ma tajawaza bihil abdu haddahu, apa saja yang melampaui batas. Kalau seseorang sudah diberi keputusan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian dia membuat keputusan yang lain dalam masalah yang sama, maka dia telah melampaui batas. Karena sejatinya yang berhak untuk mengatur itu Allah. Sehingga ketika aturan Allah itu sudah jelas, kewajiban manusia hanya tinggal menjalankan, mengikuti, bukan membuat aturan apa? Aturan tandingan, aturan sendiri. Jadi siapapun yang membuat aturan sebagai tandingan dari aturan Allah, yang berbeda dengan aturan Allah pada perkara-perkara yang sudah diatur oleh Allah, maka dia ini tergolong taghut karena dia melampaui batas. Sebab Allah mengatakan inil hukmu illa lillah, yang berhak untuk mengatur itu Allah, yang berhak untuk mengatur adalah Allah. Jadi kata Ibnu Katsir, al-ayah dhammatun liman adala anil kitab wa sunnah. Ayat ini mencela siapa saja yang beralih, berpaling dari aturan Al-Kitab dan Sunnah. Wa tahakama ila ma siwahuma minal batil, dan berhukum kepada kebatilan, ya, yang bukan dari Al-Quran dan Sunnah. Maksudnya berhukum kepada selain Al-Quran dan Sunnah yang itu merupakan kebatilan. Wa huwal muradu bitawuti huna, dan itulah yang dimaksud dengan taghut. Jadi selain aturan kitabullah dan aturan sunnah Rasulullah, itu namanya aturan atau hukum taghut. Wa taqaddama ma dzakarahu al-'allamah Ibnu al-Qayyim rahimahullahu ta'ala fi haddihi lit-taghut wa annahu kullu ma tajawaza bihi al-'abdu haddahu min ma'budin aw matbu'in aw muta'. Dan Ibnu al-Qayyim pernah mendefinisikan taghut, yakni setiap hamba, setiap manusia yang melampaui batasnya, baik sebagai yang diibadahi atau ditaati atau diikuti. Kebablasan diikuti jadi taghut, kebablasan ditaati juga jadi taghut. Fa kullu man hakama ila ghairi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam faqad hakama ila at-taghut alladhi amara Allah ta'ala ibadahu al-mu'minina an yakfuru bihi. Jadi siapa saja yang mencari solusi dari luar Al-Qur'an dan Sunnah, berarti dia berhukum kepada taghut, padahal Allah menyuruh hambanya untuk ingkar kepada tauhid, untuk kafir kepada tauhid, bukan menyuruh untuk mengakui hukum tauhid. Wakadzalika man 'abada syai'an dunallah fa innama 'abada tauhid. Demikian juga orang yang mengabdikan dirinya kepada sesuatu selain Allah, berarti dia mengabdikan dirinya kepada tauhid, karena yang dia jadikan sebagai objek pengabdian tadi enggak layak. Bukan tempatnya, bukan kapasitasnya untuk dijadikan sebagai objek ibadah, sebagai yang diibadahi. Jadi siapapun itu tauhid pasti kalau bukan Allah. Mau yang diibadahi itu apapun lah bentuknya, itu dianggap tauhid. Fa in kana al-ma'budu salihan sarat ibadatul 'abidi lahu raji'atan ila syaitan alladhi amarahu biha. Kalau ternyata yang dia ibadahi ini adalah makhluk yang baik, malaikat atau nabi atau orang soleh, berarti sejatinya dia itu mengabdikan dirinya kepada syaitan, bukan kepada orang soleh, bukan kepada nabi, bukan kepada malaikat, tapi sejatinya dia mengabdikan dirinya kepada syaitan, karena syaitan yang menyuruh orang untuk berbuat seperti itu. Allah berfirman, wa yauma nahsyuruhum jami'an tsumma naqulu lilladzina asyraku makanakum antum wa syuraka'ukum fazayyalna bainahum wa qala syuraka'uhum ma kuntum iyyana ta'budun. Fakafa billahi shahidan bainana wa bainakum in kunna an ibadatikum laghafilin. Kunari kata belu kullu nafsin ma aslafat waruddu ila Allahi maulahumul haq wa dhalla anhum ma kanu yaftarun. Jadi di surah Yunus ayat ke-28 hingga 30 ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang hakikat dari orang-orang yang berbuat syirik pada saat mereka digiring di padang mahsyar. Apa kata Allah? Wa yauma nahsyuruhum jami'an. Pada hari kami menggiring mereka semuanya. Ini di padang mahsyar. Tsumma naqul, kemudian kami katakan kepada orang-orang yang berbuat syirik, makanakum. Tetaplah kalian di tempat kalian, ya. Ai ilzamu makanakum. Makanakum ai ilzamu makanakum antum wa syuraka'ukum. Kalian dan yang kalian persekutukan. Fazayyalna bainahum, lalu kami pisahkan mereka satu sama lain, antara yang mengibadahi dengan yang diibadahi, antara orang-orang musyrik dengan apa yang mereka persekutukan. Waqala syuraka'uhum ma kuntum iyyana ta'budun. Kamu sebenarnya tidak pernah nyembah kami. Kata orang-orang yang dikata pihak, yang enggak harus orang, bisa manusia, bisa malaikat, bisa siapapun. Ma kuntum iyyana ta'budun. Sebenarnya kalian tuh selama ini enggak menyembah kami. Fakafa billahi syahidan bainana wa bainakum. Maka cukuplah Allah yang menjadi saksi antara kami dengan kalian. In kunna an ibadatikum laghafilin. Kami ini enggak tahu menau sedikit pun terhadap penyembahan kalian terhadap kami. Kami enggak pernah tahu kalau diri kami ini kalian persekutukan kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan Allah. Tidak pernah kami ini merestui hal tersebut, tidak pernah kami menyadari hal tersebut. Jadi mereka enggak mau dijadikan sebagai tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Hunalika tablu kullu nafsin ma aslafat. Tempat itu di padang mahsyar itu tiap-tiap manusia merasakan pembalasan dari apa yang telah dia kerjakannya dahulu. Waruddu ilallahi maulahumul haq, dan mereka dikembalikan kepada Allah pelindung mereka yang sebenarnya. Wa dhalla anhum ma kanu yaftarun, dan lenyaplah dari mereka apa yang mereka ada-adakan. Ini kedustaan-kedustaan itu akan sirna pada saat itu. Demikian juga firman Allah, Wa yauma yahsyuruhum jami'an tsumma yaqulu lil malaikah. Kalau sekarang objeknya malaikat, kira-kira bagaimana respon malaikat ketika ditanya oleh Allah? Ahaula'i iyyakum kanu ya'budun? Apakah mereka itu dulunya menyembah kalian? Qalu subhanak, maha suci engkau ya Allah, anta waliyuna min dunihim. Engkau lah yang melindungi kami dari perbuatan mereka itu, bukannya mereka. Ma bal kanu ya'budunal jin, sejatinya mereka itu nyembah jin. Aktsaruhum bihim mu'minun, kebanyakan mereka itu justru berimannya kepada jin, syaitan minal jin. Ini kalau yang diibadahi selain Allah tadi itu termasuk makhluk-makhluk yang soleh, mereka akan mengingkari, tidak terima kalau diri mereka dipersekutukan dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa in kana mimman yad'u ila ibadati nafsih, tapi kalau yang diibadahi selain Allah ini memang sengaja mengajak orang-orang untuk mengabdikan diri mereka kepada dirinya. Au kana syajaran au hajaran au qabran au ghaira dzalik, atau dia ini bukan makhluk hidup tapi benda mati yang tidak berkeinginan apa-apa, pohon, bebatuan, apalagi kubur. Kubur itu kan mati. Kubur itu mati. Au ghaira dzalik, atau yang lain yang memang dijadikan orang sebagai asnam, berhala oleh orang-orang musyrik, atau dideskripsikan oleh mereka berhala ini menjadi gambar orang-orang soleh, gambar malaikat dan yang semisalnya. Fahiyya minat tawhud alladhi amarallahu ta'ala ibadahu ayyakfuru bi'ibadatih. Jadi yang diibadahi selain Allah itu dilihat kondisinya. Kalau mereka adalah makhluk-makhluk yang soleh, mereka tidak langsung dianggap sebagai tawhud. Ya, karena mereka mengingkari sikap orang-orang yang menyembah mereka. Namun kalau mereka ini memang mengajak orang lain untuk mengkultuskan dirinya, atau itu benda mati, tidak disifati dengan baik maupun buruk dengan sendirinya, pohon, batu dan lain-lain, maka boleh dikategorikan sebagai tauhid. Dan kita diperintahkan oleh Allah untuk mengingkari tauhid itu, menganggap kafir tauhid tersebut, berlepas diri darinya. Wa hadza kulluhu min amali syaitan, ini semua adalah perbuatan syaitan, karena dialah yang mengajak manusia kepada kebatilan dan menjadikan kebatilan itu indah. Ya apa ya? Buktinya, kalau kebatilan itu dianggap indah, dijadikan indah di mata syaitan, oleh syaitan di mata pengikutnya. Buktinya? Hah? Mengubah nama menjadi zina, diganti seperti apa? Diganti apa zina? Banyak ya, kayak LGBT itu kan keren ya, LGBT, padahal itu perilaku sangat jorok, sangat kotor. Orang yang sudah fitrah nalurinya sudah hilang. Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang mereka ini melalui lisan kaumnya Nabi Lut, akhriju ala lutim min qaryatikum innahum unasun yatataharun. Mereka mengakui bahwasanya yang tidak LGBT adalah orang-orang yang suci, orang-orang yang mencari kebersihan dirinya. Berarti secara tidak langsung mereka mengatakan kami ini orang-orang jorok, orang-orang kotor, orang-orang kemproh. Ya. Tapi hari ini ditampilkan LGBT itu sebagai kaum yang terzalimi. La haula wala quwata illa billah. Mereka itu sangat zalim. Zalim kepada dirinya dan zalim kepada orang lain. Gara-gara mereka Allah turunkan azabnya. Nanti budaya syirik dikasih nama lain lagi. Tradisi sedekah bumi, sedekah laut. Sedekah kok. Itu bentuk dari tazyinus syaitan lil batil. Setan menjadikan kebatilan itu nampak indah. Ini kan tradisi leluhur, tradisi bangsa yang harus dilestarikan. Bukan tradisi bangsa. Tambahi satu huruf lagi. Oh iya, mesti kehalusan itu. Ada, itu janjinya setan memang. Dan banyak orang yang menepati janjinya setan tadi. Jadi pada kata mereka itu menyembah setan. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan di surat Yasin, "Alam a'had ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin." Bukankah kami telah mengambil janji darimu wahai bani Adam, jangan kalian itu mengabdikan diri kalian kepada syaitan. Itu musuh nyata kalian. Wa ni'buduni. Hadza siratun mustaqim. Cuma ada sebutkan dua, ibadatus syaitan dan ibadatullah. Alla ta'budu syaitan wa ni'buduni. Kalau tidak mengabdikan dirinya kepada Allah, mengabdikan dirinya kepada syaitan. Hakikatnya begitu. Tidak ada orang mengabdikan dirinya kepada nabi, kepada malaikat. Tidak, malaikat tidak mau, tidak pernah ridho diri mereka diibadahi. Nabi apalagi, nabi, siapapun orang soleh, kalau dia benar-benar soleh, tidak mungkin dia ridho. Dia pasti akan mengingkar. Dan Allah sudah menyebutkan, ma kuntum iyana ta'budun. In kunna 'an ibadatikum laghafilin. Kami ini benar-benar enggak tahu menahu kalau kalian ibadahi. Kalian enggak pernah nyembah kami. Malaikat subhanak anta waliyuna min dunihim. Engkau Maha Suci, ya Allah. Engkaulah yang melindungi kami dari mereka. Mereka terus boleh nyembah jin, nyembah syaitan. Apapun namanya, jadi itu adalah kebatilan. Dan perhatikan, kalau ada orang menamakan perbuatan batil dengan nama-nama yang indah, berarti dia syaitan. Apapun pangkatnya, apapun gelarnya, apapun ormasnya. Ya. Dan ada syaitan berwujud manusia memang. Ada. Anak buah setan itu ada yang bisa kita lihat dengan mata kita. Itu orang-orang yang menyuarakan kebajikan itu syayatin. Semuanya adalah syayatin. Dan hakikat dari tauhid la ilaha illallah adalah sikap kufur, sikap ingkar kepada setiap segala bentuk tauhid. Ya, baik tauhid dari bangsa jin atau dari bangsa manusia. Kama qala ta'ala, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ahu idh qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Kami ini berlepas diri kepada kalian dan kepada yang kalian sembah selain Allah. Kafarna bikum. Kami ingkari perbuatan kalian. Kami tolak, kami kecam. Wa bada bainana wa bainakumul adawah wal baghdha abadan hatta tu'minu billahi wahdah. Jelas kalian itu musuh kami dan kami musuh kalian. Permusuhan dan kebencian di antara kita jelas. Sampai kapan? Sampai kalian hanya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Islam menafikan adanya keimanan pada orang yang berkasih bermesra-mesraan dengan orang-orang musyrik. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum ulaika kataba fi qulubihimul iman. Tidak mungkin kamu menemukan ada manusia suatu kaum yang bermesra-mesraan, yang mengklaim bahwasanya mereka ini beriman kepada Allah, kemudian mereka berkasih sayang, bermesra-mesraan, berlembut-lembut, apalagi sampai memuji-muji, apalagi sampai bela-bela orang-orang yang jelas-jelas memusuhi Allah dan Rasulnya. Musuh Allah dan Rasulullah enggak harus mengatakan saya musuh Allah, saya musuh Rasul, enggak. Kalau dia mengajarkan kebatilan, dia menghalalkan yang diharamkan oleh Allah, dia mengajarkan kemusyrikan, itu musuh Allah, itu musuh Rasulnya. Otomatis itu menjadi musuh Allah dan musuh Rasulnya. Dia membela kemusyrikan, ya jelas. Ini musuh bebuyutan para nabi, musuh bebuyutan ajaran Allah adalah perbuatan syirik dan kufur. Tidak mungkin dia berkasih sayang, menjalin cinta kasih dengan orang-orang yang haddallaha wa rasulah, memusuhi Allah dan Rasulnya. Walaupun orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya ini masih karib kerabat mereka, orang tua mereka, anak mereka, saudara mereka, atau kerabat dekat mereka. Orang-orang yang tidak pernah berkasih sayang dengan musuh-musuh Allah itulah adalah yang kataba fi qulubihimul iman, yang Allah sudah tuliskan, Allah sudah tetapkan keimanan pada hati mereka. Jadi gampang mengenali mukmin dengan munafik itu gampang banget. Hari ini gampang. Lihat aja siapa yang dia bela. Ya. Siapa yang dia bela? Itu ciri khas. Al-wala wal bara itu adalah authaq aural iman, simpul keimanan yang paling kuat. Loyalitasnya kepada siapa? Dan membenci itu bukan menzalimi. Jangan gagal paham. Benci musuh, terus pateni, rampok hartanya. Enggak, itu pakai aturan. Pakai aturan. Ya. Benci, permusuhan itu pada dasarnya adalah amalul qalb, ya, amalan hati. Apakah wajib ditampakkan? Enggak wajib. Enggak wajib. Ada kalanya itu nampak, ada kalanya tidak nampak. Tapi sikap harus jelas. Tidak wajib Anda merengut di depan mereka. Tidak wajib Anda buang muka di depan mereka, enggak wajib begitu. Ya, tapi jangan sekali-kali menjadikan mereka sebagai sahabat dekat, menjadikan mereka sebagai pemimpin, menjadikan mereka sebagai orang kepercayaan, menyanjung mereka. Nah, ini bentuk-bentuk wala sama mereka. Bisnis boleh? Boleh. Boleh bisnis. Tapi jangan jadikan mereka sebagai teman dekat. Ya biasa aja. Ya. Apa istilahnya? Sak perlu saja gitu loh. Kalau terlalu sering bergaul enggak baik juga efeknya. Enggak baik. Dan senantiasa yakini bahwa mereka ini selagi mereka dalam kekafirannya, dalam kemusyrikannya, mereka adalah musuh-musuhnya Allah dan Rasul-Nya. Saya harus musuhin mereka. Ya, kalau mereka masuk Islam, mereka sahabat kami. Berlaku bagi mereka apa yang berlaku bagi kaum muslimin. Kafarna bikum wa bada bainana wa bainakum al-adawatu wal baghdha'u abadan hatta tu'minu billahi wahdah. Hilangnya permusuhan dan kebencian ini kapan? Ya ketika mereka menjadi orang beriman. Ya. Ini adalah uswah teladan yang ada pada diri Nabi Ibrahim yang kita diperintahkan oleh Allah untuk meneladaninya. Qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim. Qala Imam Malik, at-taghut ma'ubida min dunillah. Apa yang diibadahi selain Allah. Wa kadzalika man da'a ila tahkimi ghairillahi ta'ala wa rasulihi faqad taraka ma ja'a bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam wa raghiba an wa ja'ala lillahi syarikan fi ath-tha'ah. Intinya jelas tadi. Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum. Ada kaitannya dengan siapa sih yang harus diyakini sebagai yang paling berkuasa, yang paling berwenang untuk ngatur. Ini ada kaitan erat dengan syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ya, ini adanya keyakinan bahwa yang paling berwenang untuk ngatur itu Allah, bukan siapa-siapa. Selain Allah ini, wewenangnya hanya menjalankan aturan Allah. Kalau memang sudah ada aturannya, sudah dijelaskan gamblang, atau menyimpulkan dari kaidah-kaidah umum dari syariat ini untuk membuat aturan baru yang memang belum ada rinciannya. Seperti aturan-aturan, mungkin aturan bisnis secara umum, ketenaga kerjaan, aturan kepegawaian, silahkan dibuat. Aturan organisasi, silahkan. Tapi jangan sampai bertentangan dengan aturan umum Allah dan Rasulnya. Sedangkan pada hal-hal yang sudah dijelaskan aturannya oleh Allah SWT, maka kewajibannya cuma menjalankan. Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Kalau idza qadallahu, kalau Allah sudah memutuskan, sudah menetapkan hukuman bagi ini adalah ini, ya sudah, enggak boleh ada pilihan lain. Meyakini atau menganggap ada, kita masih boleh milih, anggapan ini adalah anggapan kufur. Menganggap boleh milih yang lain walaupun dia gak milih yang itu, tapi dia membolehkan, ini sudah cukup untuk menjadikan syahadatnya batal. Karena berarti dia menghalalkan yang diharamkan oleh Allah. Dari mana? Allah gak bilang haramun ala kulli mu'minin wala mu'mina wa mu'minatin, gak bilang gitu. Allah bilang wa ma kana lil mu'minin, kan terjemahannya tidak sepatutnya. Itu salah yang terjemahkan, terjemahan yang salah kaprah. Bahasa usul fikih itu jelas sekali, ma kana au la yambagi kada ma yakunu kada, itu semua adalah lil man'i aqlan au syara'an, untuk melarang, baik melarang secara akal maksudnya memustahilkan, atau melarang secara syar'i alias mengharamkan. Yang memustahilkan seperti apa? Ma kana lillahi ayyattakhidha min walad. Allah tidak mungkin, terjemahannya harus gitu. Bukan Allah tidak sepatutnya. Ini bukan patut-patutan. Ya. Boleh enggak terjemahan Allah tidak boleh? Yang melarang Allah siapa? Allah tidak mungkin. Ya. Kalau pantas-pantesan, yang enggak pantas itu enggak mesti haram loh. Iya enggak? Ini enggak pantas, tapi apakah haram? Ada orang laki pakai pakaian misalnya warnanya hijau padahal dia kulitnya hitam. Enggak pantas antum pakai pakaian ini. Apakah berarti haram? Tidak. Jadi kalau terjemahan ini tidak sepatutnya sebagaimana dalam terjemahan yang banyak beredar itu terjemahan yang salah kaprah. Ini sekali lagi bukan masalah patut-patutan. Ini masalah halal haram, mungkin atau tidak mungkin. Maka nalillahi ayyattakhidha min walad, Allah tidak mungkin punya anak. Apalagi misalnya maka analahumul khiyarah, mereka tidak boleh punya pilihan. Maka anali mu'minin wala mu'minatin idza qada Allah wa rasuluhu amran, tidak boleh bagi laki-laki mukmin maupun perempuan mukminah bila mana Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, mereka punya pilihan lain. Ya. Wa ma kana lin nabiyyin ayyaghul, tidak boleh seorang nabi itu berbuat ghulul. wa ma kana rabbuka nasiya. Tidak mungkin Allah itu, Tuhanmu itu lupa. Bukan tidak sepatutnya Allah lupa. Enggak karu-karuan kalau diterjemahkan seperti itu, ya. Jadi meyakini bahwasanya yang berhak ngatur itu adalah Allah, ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Fala wa rabbika, makanya Allah di ayat yang lain, ayat ke-65, enggak jauh dari ayat yang tadi itu, Allah mengatakan fala wa rabbik, maka demi Allah la yu'minun, mereka itu tidak beriman, hatta yuhakkimuka, sampai mereka menjadikanmu sebagai hakim. Berarti mereka menyerahkan keputusan mereka ini, keputusan tentang apa yang mereka perselisihkan ini kepada Rasulullah. Terserah ya Rasulullah, silahkan engkau hakimi kami. Dan hatta yuhakkimuka fi ma syajara bainahum tsumma la tajidu fi anfusihim harajan mimma qadait. Dan setelah engkau jatuhkan vonismu itu, engkau tidak mendapati adanya perasaan berat, perasaan tidak puas pada diri mereka. Wa yusallimu taslima, dan mereka justru pasrah sepenuhnya. Ini baru namanya mukmin. Kalau masih suka protes itu namanya Protestan. Ya, Protestan itu namanya. Bukan muslimin. Makanya di ayat yang lain, alam tara ilal ladzina yaz'umun annahum amanu billahi wa rasulihi yuriduna ayyatahakamu ila taghut. Coba kau perhatikan orang-orang yang mengklaim diri mereka itu beriman kepada Allah dan Rasulullah, kok mereka malah ingin berhukum kepada taghut. Wa qad umiru ayyakfuru, padahal mereka diperintahkan untuk mengingkari hukumnya taghut. Jadi Allah dalam ayat yang lain menegaskan tentang hakikat orang-orang yang mengajak untuk kembali kepada undang-undang buatan manusia. Kalau mereka masih mengklaim dirinya sebagai orang yang beriman, itu orang-orang yang kontradiksi. Kok bisa-bisanya mereka mengaku mukmin tapi ngajak orang lain untuk berhukum kepada hukum tauhid. Waqad umiru ayyakfuru bih. Di ayat yang lain lagi, faman yakfur bitaghut wa yu'min billah. Jadi memang al-kufru bitaghut wal imanu billah itu adalah seperti dua sisi mata uang. Enggak bisa dipisahkan. Enggak ada beriman kepada Allah tanpa kufur kepada taghut. Enggak sah. Enggak sah. Kufur kepada taghut saja tapi enggak mau beriman kepada Allah juga percuma. Harus ada dua-duanya. Faman yakfur bitaghut wa yu'min billah, itu sinonim dari la ilaha illallah. La ilaha itu al-kufr bi kulli ma yu'bad min dunillah. Illallah itu adalah penetapan bahwasanya Allah lah yang al-ma'bud haqqan. Fa fi hadhihi al-ayah arba'atu umur. Ayat ini mengandung empat hal. Al-awwal annahu min iradati syaitan. Di ayat itu wa yuridu syaitanu ay yudhillahum dalalan ba'ida, ini ayat 60 tadi itu yang kaitannya dengan at-tahakum ila tauhid. Allah menjelaskan bahwasanya yang mengajak manusia untuk berhukum kepada tauhid itu sejatinya adalah syaitan. Jadi setiap ajakan ke sana adalah ajakan syaitan. Wa yuridu syaitan dikaitkan dengan yuriduna ayyatahakamu ila tauhid. Alam tara ila alladhina yasumuna annahum amanu bima unzila ilaika wama unzila min qablik. Yuridun ayyatahakamu ila tauhid waqad umiru ayyakfuru bih. Wa yuridu asyaitanu ayyudhillahum dalalan ba'ida. Keinginan untuk mengajak orang-orang untuk berhukum kepada selain hukum Allah itu dianggap sebagai keinginannya syaitan. Sama dengan keinginan syaitan untuk menyesatkan manusia. Jadi ajakannya adalah ajakan untuk menyesatkan manusia, alias ajakannya siapa? Ajakan syaitan. Atsani annahu dalal. Allah menyifati ajakan itu sebagai kesesatan. Wa yuridu syaitan ay yudhillahum dalalan. Yang ketiga, ta'kiduhu bil masdar dalalan ba'ida. Kesesatan yang sangat jauh. Enggak cuma sesat-sesat biasa, sesatnya sangat jauh ini. Ar-rabi' wasfuhu bil bu'd. Jelas-jelas sesatnya sekaligus jauh dari jalan kebenaran, jauh dari hidayah. Jadi ada empat hal. Itu termasuk ajakan syaitan, kesesatan, sangat sesat, dan jauh dari kebenaran, jauh dari hidayah. Wa qawluhu wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallah wa ila ar-rasul ra'aital munafiqin. Ciri khas orang munafik, kalau ada ajakan untuk menerapkan syariat, paling gerah. Siapa yang paling gerah? Munafikin. Bahasanya Al-Qur'an itu. Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallah wa ila ar-rasul. Kalau kalian katakan kepada mereka, ayo dong kita kembali kepada aturan Allah, kepada aturannya Rasulullah, ra'aital munafiqina yasudduna 'anka sududa. Engkau langsung akan melihat bagaimana orang-orang munafik itu menghalangi dengan sekuat tenaga agar orang-orang tidak mengikuti ajakanmu ini. Banyak enggak hari ini orang-orang munafik? Banyak. Bayyana ta'ala anna hadhihi sifatul munafiqin wa anna man fa'ala dhalika aw talabahu wa in za'ama annahu mu'min fa innahu fi ghayatil bu'di minal iman. Jadi kalaupun dia mengklaim dirinya Al-Qur'an dan Sunnah tapi tidak mau, berarti dia termasuk orang-orang munafik. Dia sebutkan di sini, fama aktsara man ittasafa bihadzal wasf, alangkah besar mimman yadda'il ilm, terutama dari kalangan yang mengklaim berilmu. Biasanya itu subhanallah, yang paling anti itu malah orang-orang yang menjuluki dirinya sebagai cendekiawan karangan. Fa innahum saddu amma tujibuhul adillah min kitabillah wa sunnati rasulih ila aqwali man yukhti'u katsiran mimman yantasibu ila al-a'immatil arba'ah. Karena mereka lebih sering menghalang-halangi konsekuensi dari suatu dalil-dalil syar'i. Jadi misalnya dalil-dalil syar'i ini arahnya mewajibkan perbuatan ini, mereka justru menghalang-halangi orang untuk meyakininya sebagai kewajiban, sebagai kebenaran yang harus diikuti. Oh, enggak, yang benar itu adalah apa yang diajarkan oleh para ulama kita. Dan ulama dimaksud di sini adalah ulama-ulama muqallidah yang hanya taklid mengikuti kepada dalil. Dan bukan orang yang boleh ditakliti, bukan. Kalau yang boleh ditakliti enggak apa-apa. A'immah, imam Imam Arba'ah ini boleh kita taklid. Kalau mereka enggak, yang ditaklid itu bukan imam. Bukan imam, bukan ulama yang memang sudah diakui keilmuannya, berada di atas manhaj yang benar, tidak. Bahkan lebih banyak salahnya daripada benarnya. Taib. Wa qawluhu wa idza qila lahum la tufsidu fil ard qalu innama nahnu muslihun. Kemudian al-muallif menyebutkan ayat berikutnya dalam bab ini, yaitu di surat Al-Baqarah ayat 11. Jawaban orang-orang musyrik itu suka membalikkan kenyataan. Mereka yang mujassimah, menuduh ahlu sunnah sebagai mujassimah, ahlu sunnah sebagai yang berbuat kerusakan, ahlu tauhid dituduh sebagai yang berbuat kerusakan, berbuat bencana, memecah belah umat, macam-macam. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ard, jangan kalian berbuat kerusakan. Loh, kami orang berbuat baik. Innama nahnu muslimun, kami tidak lain, tidak pula, tidak bukan hanyalah orang yang mengadakan perbaikan. Jadi suka membalikkan fakta, itu adalah ciri khas orang-orang musyrik. Jadi jangan kalian berbuat maksiat. Ya, mereka bilang, oh enggak, kami ini memakmurkan bumi. Jadi Allah Subhanahu wa taala menceritakan salah satu sifat mereka adalah suka membolak-balikkan fakta. Waqad akhbara ta'ala an ikhwati Yusuf, Allah menceritakan tentang saudara-saudara Nabi Yusuf. Di surat Yusuf ayat 70 sampai 73, ya, intinya di situ qalu tallahi laqad alimtum ma ji'na linufsida fil ardi wa ma kunna sariqin. Fadalatil aya ala anna kulla ma'asiyatin fasadun fil ard. Semua maksiat itu adalah kerusakan di muka bumi. Jadi la tufsidu fil ard itu artinya la tu'su, jangan kalian berbuat maksiat. Karena perbuatan maksiat itu akibatnya merusak bumi. Nah, kaitannya apa dengan judul bab? Kaitannya adalah bahwa berhukum kepada selain Allah ini merupakan perbuatan yang orang-orang munafik, dan sekaligus perbuatan kerusakan di muka bumi. Di samping pelajaran-pelajaran tadi. slogan-slogan pengikut hawa nafsu, walaupun mereka bersumpah, kami ini orang baik-baik, kami ini orang beriman. Pokoknya kalau ngajaknya ke arah sana, kalian harus yakin ini sejatinya adalah ajakan syaitan, ajakan orang-orang munafik. Fama aktsara man yusaddiqu bil kadhib wa yukadzibu bis sidqi idh jaa. Karena banyak sekali orang yang mempercayai kedustaan atau mendustakan kebenaran kalau sudah datang kepadanya, gara-gara sumpah serapah tadi. Wa hadha min al-fasadi fil ard wa tartab alayhi min al-fasadi umurun kathiratun tukhriju sahibaha min al-haq wa tudkhiluhu fil batil. Intinya fatadabbar tajidu dhalika fi halil akthar illa man asamahullah. Kalau kita perhatikan, kebanyakan orang itu masih terjerumus dalam hal-hal seperti ini, kecuali orang yang Allah lindungi dan Allah berikan keimanan yang kuat dan diberikan akal yang sempurna ketika menghadapi syubhat. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Surat Al-A'raf ayat 56. Menurut Abu Bakar bin Ayyash rahimahullah, inna allaha ba'atha muhammadan sallallahu alaihi wasallam ila ahli al-ard wahum fi fasad. Allah itu ketika mengutus rasulnya kepada penduduk bumi, penduduk bumi dalam keadaan rusak, enggak karu-karuan. Fa aslahahumullahu bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah perbaiki kondisi mereka melalui rasulnya yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faman da'a ila khilaf ma jaa bihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam fahuwa minal mufsidina fil ard. Dia termasuk orang yang berbuat kerusakan di muka bumi. Karena selain ajaran Islam, itu adalah ajaran yang merusak. Kok eksklusif banget ya? Oh, harus begitu dong. Harus. Enggak boleh ada yang punya keyakinan selain ajaran Islam itu tidak merusak. Merusak. Nah, asyirk itu adalah min a'dhamiz dzunub, dan semua dosa itu konsekuensinya kerusakan. La tufsidu fil ard. Jangan berbuat kerusakan, jangan berbuat maksiat. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah qala aktsarul mufassirin, mayoritas mufassirin menafsirkan la tufsidu fil ardi itu maksudnya la tufsidu fiha bil ma'asi, jangan berbuat kerusakan di permukaan bumi dengan berbuat maksiat lain bukan Allah. Ba'da islahillahi iyyaha bi ba'thir rusul, setelah Allah memperbaiki bumi ini dengan mengutus para rasul yang mengajarkan tauhid. Jadi jangan kalian rusak lagi dengan mengajarkan kemusyrikan, dengan mengajarkan bid'ah khurafat, dengan berbuat maksiat. Jangan, ini bumi sudah. Ba'da islahillahi iyyaha bi ba'thir rusul wa bayanish syari'ah wa du'a ila ta'atillah. Allah memperbaikinya dengan mengutus rasul, mamil fasad. Itu adalah kerusakan yang terbesar, asyirku billah. Kemusyrikan. Makmurkan dengan ketaatan, perkecil kemaksiatan. Syukur-syukur bisa dihilangkan secara total, walaupun biasanya enggak bisa total ya, tapi minimalisir sebisanya. Yaitu kunci keselamatan, kunci kemakmuran dunia. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim abwaabas samai wal ard. Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Langsung dijelaskan di ayat itu apa sebab turunnya azab dari Allah, ya takdzib. Enggak beriman itu kan berarti mukadzib dan berbuat maksiat. Kalau mereka itu beriman dan berbuat taat, kami curahkan nikmat kami dari langit dan bumi itu. Kami buka pintu-pintu berkah dari langit dan bumi. Wa kullu syarrin fil 'alami wa fitnatin wa bala'in wa qahtin wa tasliti aduwin wa ghairi dhalik fa bisababihi aw fa sababuhu mukhalafatu rasulih wa da'watu ila ghairillahi wa rasulih. Ini masih kalam Ibnu Qayyim ya. Akhir dari kalam Ibnu Qayyim adalah semua kejahatan di dunia, semua fitnah yang terjadi, semua bala, paceklik, dikuasainya kaum muslimin oleh musuh-musuh mereka, dan berbagai macam kejahatan ini, kondisi yang memprihatinkan ini, sebabnya adalah apa? Mukhalafatu rasulih, menyelisihi Rasulullah SAW, menentang ajaran Rasulullah dan mengajak orang untuk mengikuti yang lain selain Rasulullah SAW. Intaha kalamuhu rahimahullah. Baik, berapa lama lagi adanya? Komatnya 5 menit. Wa wajhu mutabaqati hadhihi al-ayah litarjamah. Kaitannya apa ayat Al-A'raf 56 dengan judul bab kita? Anna at-tahakum ila ghairillahi wa rasulihi min a'zam ma yufsidul arda minal ma'asi. Kaitannya adalah bahwa berhukum kepada selain Allah dan Rasulnya termasuk faktor perusak bumi yang besar. Ya, termasuk maksiat yang sangat besar menimbulkan kerusakan pada bumi ini, pada dunia ini. Fala salaha laha illa bi tahkimi kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa sabilul mu'minin kama qala ta'ala wa man yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin wallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Berikutnya qauluhu afa hukmal jahiliyati yabun. Apakah lantas mereka malah memilih hukum jahiliyah? Mereka mengendaki hukum jahiliyah. Wa man ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun. Padahal siapa sih yang lebih baik hukumnya daripada Allah bagi mereka yang yakin? Siapa sih ini, artinya tidak ada yang lebih baik hukumnya daripada Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang yakin. Qala Ibnu Katsir rahimahullah yunkiru ta'ala 'ala man kharaja 'an hukmillahi ta'ala al-mustamili 'ala kulli khair. Dalam ayat ini kata Ibnu Katsir, Allah SWT mengingkari siapapun yang keluar dari aturan Allah yang meliputi seluruh kebaikan. Aturan Allah itu sudah meliputi seluruh kebaikan, kok dia keluar dari aturan Allah? Allah ingkari sikap itu. Padahal aturan Allah tadi meliputi segala kebaikan dan melarang setiap kemungkaran. Wa adala ila ma siwahu minal ara'i wal ahwa wal istilahat allati wada'aha ar-rijal bila mustanadin min syari'atillah. Kok malah beralih ke pendapat-pendapat, hawa nafsu, istilah-istilah yang dirumuskan oleh orang-orang tanpa mengacu kepada syariat Allah. Allah mengingkari sikap ini. Kama kana ahlul jahiliyah, sebagaimana orang-orang jahiliyah bertahkim, berhukum kepada hal-hal yang berangkat dari kejahilan dan kesesatan mereka. Kama yahkumu bihi tatar minas siyasatil ma'khudah an Genghis Khan. Sebagaimana sikap bangsa Mongol yang menjadikan kebijakan atau aturannya Genghis Khan itu sebagai undang-undang mereka. Alladhi wad'a lahum al-yasiq. Genghis Khan ini merumuskan bagi bangsanya, bangsa Tatar, kitab namanya Eliasek. Ya. Isinya aturan-aturannya Genghis Khan. Wa huwa ibarah an kitabi ahkam. Isinya berbagai macam hukum ya, kayak kitab undang-undang lah. Qad iktabasaha min syara'i asyatta, yang dikompilasikan dari berbagai macam undang-undang yang ada di dunia. Berbagai macam syariat. Gaduh-gaduh. Minal Yahudiyah, dari ajaran Yahudi, Judaism, Nasraniyah, wal millah al-Islam. Ada juga bagian dari ajaran Islam. Wa fiha kathirun minal ahkam akhadaha an mujarrad nazarihi wa hawa. Ada juga aturan-aturan yang itu murni pendapatnya dia, Genghis Khan. Murni hawa nafsunya Genghis Khan. Fasarat fi banihi syar'an yuqaddimunaha al-hukmi bil kitabi wa sunnah. syariatnya Genghis Khan ini dilestarikan oleh anak cucunya, dijadikan sebagai undang-undang dasar mereka. Ya, kok mirip ya. Dan didahulukan dibanding Al-Quran dan Sunnah, dinyatakan sebagai sumber dari segala sumber hukum. Mirip ya. Faman fa'ala dhalik, siapa yang melakukan hal tersebut, menetapkan syariat gado-gado tadi, kemudian dijadikan sebagai undang-undang dasar tadi, orang-orang disuruh berhukum kepada ini dan meninggalkan aturan Allah, fahuwa kafirun. Dia ini jelas orang tidak beriman kepada Allah, karena nabrak puluhan ayat, tidak cuma satu, puluhan ayat ditabrak sama dia. Dia halalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tentang ajaran Allah dan Rasulnya Subhanahu wa taala. Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Tayyib. Wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Ini adalah istifham ingkari. Emangnya siapa sih yang lebih baik hukumnya daripada Allah? Maksudnya enggak ada. Enggak ada orang, enggak ada pihak. Saya enggak bilang orang ya, karena Allah itu bukan orang. Enggak ada pihak yang lebih baik hukumnya daripada Allah, bagi orang-orang yang yakin. Wa hadha min bab isti'mal af'al at-ta'dhib, af'al at-tafdhil fi ma laysa lahu fi at-taraf al-akhir musyarik. Jadi ini waman ahsan, ahsan itu kan artinya lebih baik ya. Tapi lebih baik di sini bukan berarti hukum selain Allah itu mengandung kebaikan, enggak. Ini af'alut tafdhil tapi laisa fi babi, bukan pada tempatnya. Jadi bukan dalam rangka mengkomparasikan dua hal yang satu ini baik tapi yang ini lebih baik. Oh, bukan. Tapi dalam pengertian tidak ada yang lebih baik. Bahkan yang lainnya tidak ada kebaikannya sedikit pun kalau dibandingkan dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Dan ini jelas merupakan peringatan keras bagi mereka yang masih mengikuti aturan jahiliyah. Dan selain hukum Allah, hukum jahiliyah. Li'anau mabni alal jahal. Mabni alal jahal. Walaupun dirumuskannya sekarang-sekarang, di zaman, di era modern, zaman milenial. Ya, mau milenial, mau kolonial, jahiliyah semua sama. Kalau itu bertentangan dengan aturan Allah, ya zaman sekarang pun itu masuk kategori hukum jahiliyah. Cukup dulu ya. Wallahu ta'ala alam. Sallallahu alaihi wa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa ba'd. Ini kok pertanyaannya berat-berat semua malam ini. Jadi gini ya, yang perlu kita fahami, bagaimana kita menyikapi hukum-hukum yang berlaku dan dia bertentangan dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Inti dari pertanyaan-pertanyaan yang banyak ini adalah seperti itu. Ya, pertama kita harus ingkari bahwasanya itu adalah hukum yang benar. Ya, berlaku, oke, berlaku, tapi itu batil. Ini yang wajib. Tidak boleh ada keyakinan bahwa selain hukum Allah yang itu bertentangan dengan hukum Allah, saya garis bawahi, yang itu bertentangan dengan hukum Allah. Ya, karena ada hal-hal yang memang Allah enggak ngatur. Orang buat aturan dan enggak bertentangan, oh, enggak apa-apa. Boleh-boleh saja itu. Tapi ini aturan yang menandingi aturan Allah, atau dalam hal-hal yang belum diatur oleh Allah maupun Rasulnya, tapi dia bertentangan dengan kaidah umum syariat, maka keyakinan kita harus menganggapnya sebagai hukum tauhid, menganggapnya sebagai hukum tauhid, dan menganggapnya sebagai kebatilan, sebagai hukum jahiliyah. Selanjutnya bagaimana? Ya, berilah edukasi kepada kaum muslimin agar mereka meninggalkan hal tersebut. Doa, minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberi hidayah kepada kaum muslimin sehingga mereka kembali kepada aturan Allah dan Rasulnya. Nasihati mereka yang diberi amanat untuk menjalankan pemerintahan agar mereka bertaubat dan menerapkan aturan Allah dan Rasulnya. Karena wewenang itu di tangan mereka, bukan di tangan yang tidak diberi kekuasaan. Sehingga kalau itu tidak berlaku, maka mereka yang akan ditanya oleh Allah, mereka yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun rakyat, maka kewajiban mereka adalah meyakini kebatilan setiap hukum yang bertentangan dengan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dimaksud hukum tauhid itu seperti apa, Ustaz? Karena dalam hal ini saya mengambil jurusan fakultas hukum, di mana di Indonesia masih menggunakan hukum Belanda atau Barat. Yaitu hukum tauhid. Walaupun sudah diakui hukum Islam dalam bidang tertentu. Gimana maksudnya hukum Belanda diakui hukum Islam? Jadi bagaimana hukumnya saya mempelajari hukum tersebut? Ya, kalau Anda enggak ngerti hukum Islam, Anda belajar hukum tauhid, Anda mempelajari kebatilan dan Anda enggak ngerti kebenaran. Rugi apa rugi? Sangat rugi. Kalau Anda sudah ngerti hukum Islam, paling tidak yang primer-primer, yang dasar-dasar, Anda kemudian belajar hukum-hukum yang lainnya itu untuk menampakkan keindahan, keadilan, kesempurnaan, kebijakan hukum Islam, dan menampakkan kezaliman, keburukan, kelemahan hukum yang selain Islam, bagus, teruskan, ya. Sehingga dengan begitu Anda akan semakin tahu betapa indahnya Islam, betapa adilnya, betapa sempurnanya Islam. Sesuatu itu kalau ada pembandingnya kelihatan keistimewaannya. Kalau nggak dibandingin nggak kelihatan. Tapi Anda harus tahu dulu hukum Islam. Jangan nggak ngerti hukum Islam belajar hukum tauhid, bahaya nanti. Bolehkah menjadikan adzan atau sholawatan sebagai notifikasi alias alarm? Ya, sholawatan ini Anda nggak tahu ini. Sholawatan ini kayak apa ini? Tapi sebaiknya jangan, ya. Adzan itu lafadz syar'i, jangan di downgrade dijadikan sebagai alarm atau ringtone seperti itu. Kecuali dalam waktu-waktu yang memang waktu adzan, nggak apa-apa. Kan biasanya orang kalau dengar suara alarm itu cepat-cepat dimatikan. Ya, belum lengkap lafadznya sudah dimatiin. Nggak pas kalau itu disikapi atau kita melakukan hal tersebut kepada lafad-lafad syar'i. Apa hukum hubbul watan minal iman atau NKRI harga mati? Lah maksudnya apa? Maksudnya apa dulu? Bisa hak, bisa batil. Tapi hari ini slogan ini lebih banyak mengandung kebatilan daripada kebenaran. Hari ini loh, ya. Karena mereka yang menyuarakan hal tersebut terkenal memiliki track record yang tidak baik. Kok banyak sekali pertanyaannya. Bagaimana tobatnya transgender yang sudah dioperasi ganti kelamin? Nikahnya bagaimana? Salai dewe. Apakah taat bayar pajak sama dengan taat pada hukum tauhid? Kalau taatnya tidak dibarengi dengan meyakini itu sebagai aturan yang benar, taatnya karena terpaksa, maka tidak dianggap sebagai taat kepada hukum tauhid. Karena mukroh, terpaksa. Ada ancaman bagi yang gak bayar pajak. Ya, kalau siap dengan ancamannya di penjara sekian tahun, ya monggo, gak usah bayar. Tapi siap gak? Gitu. Kalau enggak siap ya bayar aja. bagaimana menyikapi pemimpin muslim dari kades sampai raja. Emang ada raja tuh di sini yang masih membela dan melestarikan budaya leluhur yang syirik. Apakah kita menghukumi mereka sebagai tauhid? Oh iya, mereka nya tauhid. Jelas membela kebatilan, mengajak orang kepada selain tauhid, ini adalah ciri-ciri tauhid. Tapi terus diapake? Nah, ini beda lagi. Anda tinggal di mana? Maslahat dan madharatnya bagaimana? Ini harus dipertimbangkan. Apa rekomendasi Ustaz tentang Al-Quran terjemahan yang paling benar penerjemahannya? Saya belum menyelidiki ya, yang beredar di pasar ini selain terjemahan Departemen Agama, terjemahan mana yang lebih akurat saya belum menyelidiki, jadi belum bisa merekomendasikan. Ini juga pertanyaan seputar mengikuti hukum yang berlaku di suatu negara, apakah itu berarti mengikuti hukum tauhid? Dikembalikan lagi, kalau dipaksa maka sekedar melaksanakan itu tidak menjadi penyebab seseorang keluar dari Islam atau dianggap mengikuti hukum tauhid kalau dia dipaksa. Tapi lain dengan orang yang menjatuhkan vonis berdasarkan, makanya jangan mau jadi hakim. Kecuali hakim yang menerapkan berdasarkan syariat Islam, pengadilan agama. Jangan jadi hakim pengadilan negeri, bahaya. Ya, jaksa, oh itu profesi-profesi yang sangat sangat berbahaya buat iman. Karena dia mau enggak mau, dia akan menyuarakan itu, membela itu, mengadili dengan itu, memvonis dengan itu. Ya. Lain dengan orang yang dia dipaksa untuk tunduk kepada sistem secara fisik, secara zahir, tapi hatinya tetap harus tetap. Ya. Ini batil, tetap nggak boleh dipaksa. Terus dia akhirnya rela secara hati. Nah, ini nggak boleh. Jadi harap dibedakan antara masalah mengikuti sesuatu yang memang sifatnya mengikat, berlaku dan memaksa, dengan meyakini itu sebagai kebenaran. Kalau meyakini sebagai kebenaran, hatta dia tetap mengikuti syariat Islam, saya sering tekankan masalah ini, hatta dia tidak pernah menerapkan selain syariat Islam, tapi dia punya keyakinan yang lain juga baik kok, sama baiknya, ini murtad ini orang. Walaupun dia tidak pernah seumur hidup kecuali menjalankan syariat Islam, keyakinannya ini yang bahaya. Kalau perbuatan, sikap itu masih multi tafsir, karena orang bisa dipaksa untuk bersikap. Tapi ada orang dipaksa untuk berkeyakinan? Tidak ada. Kalau dia punya keyakinan yang lain, ya emang dia berarti tidak beriman. Selesai. Ya. Dia mengingkari waman ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun. Ada yang baik. Dia bilang ada yang sama baiknya, berarti dia mendustakan ayat ini, tidak beriman, dia selesai. Walaupun dia senantiasa membela syariat Islam. Jadi jangan kacau dalam memiliki neraca. Neraca ini harus benar. Yang ditimbang di sini adalah bagaimana loyalitas dia, akidah dia, keyakinan dia terhadap syariat Allah ini. Kalau dia meyakini syariat Allah adalah satu-satunya syariat yang benar di muka bumi ini, dan satu-satunya syarat yang boleh diterapkan, itu keyakinan saya, itu yang harusnya jadi harga mati. Harusnya itu yang jadi harga mati. Bawa sampai mati itu. Ditanya sama malaikat nanti dalam kubur. Tidak ada pertanyaan, apakah kamu meyakini NKRI harga mati? Tidak ada pertanyaan kayak gitu. Ya. Adapun bagaimana kita menerapkan ini dalam kehidupan sehari-hari, ya ini melihat kemampuannya. Kalau belum mampu ya minta sama Allah, terapkan pada skop keluarga, amalkan pada diri kita sendiri, keluarganya, masyarakatnya, orang kampungnya. Ya. Ketika Allah memberikan peluang lebih ya, terapkan secara lebih meluas. Tapi keyakinan ini harga mati, tidak boleh berubah sedikit pun. Ya. Itu ini masih banyak sekali, saya enggak bisa jawab semuanya, disimpan aja buat pekan depan. Insyaallah kita jawab di kesempatan yang berikutnya. Wallahu taala a'lam. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.